mustaqbal, tidak ada halnya lagi, sebagaimana sudah kita jelaskan pada makna an. Taib. Nahu lan usafira. Wa qawlillahi ta'ala lan yaghfirallahu lahum. Nahu lan usafira. Lan kita irab ya, lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin. Usafira fi'lun mudari'un mansubun bi lan wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahiratu ala akhirih wal fa'il damirun mustatir wujuban taqdiruhu anta afan taqdiruhu ana. Baik. Ini lan. Ya, lan ini yang paling ringkas sebenarnya karena tanpa syarat ya, berbeda nanti dengan idan dan kai. Al harfu salis yang ketiga. Idan. Idzan Idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Taib. Harfu jawab li'annaha taqa'u jawaban li'kala sabiq alaiha wajah harfu jaza, disebut harfu jaza maknanya li'anna ma ba'daha jaza'un lima qablaha. Nanti kita akan jelaskan ya. Ya, kalau nasbun jelas dia menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Taib. Idzan wa hiya harfu jawabin wa jazain wa nasbin nahu idzan tanjaha nahu. Contohnya idzan tanjaha, ya idzan tanjaha al kalamu al sabit, ya sa'ajtahidu fi durusi baik. Sekarang yang kita i'rab atau kita jelaskan dulu. Idzan tanjaha. Idzan tadi disebutkan dia adalah harfu jawab wa jaza wa nasbin. Kalau dia nasbin dia jelas ya. Ya ini sudah memang pelajaran kita. Sekarang harfu jawab li annaha, maknanya dia harfu jawab li annaha taqa'u jawaban di kalamin sabiqin 'alaiha. Karena dia sebagai jawaban ya jawaban untuk apa? Untuk kalam sebelumnya. Jadi idzan ini ya idzan itu artinya kalau begitu ya, kalau begitu jika demikian ya, atau kalau begitu yang lalu lipat ya, kalau begitu. Nah kalau begitu itu kan menunjukkan ada yang sebelumnya ya, tidak bisa tiba-tiba ya si A mengatakan kalau begitu ya tanpa ada pembicaraan sebelumnya, enggak. Makanya disebut harfu jawab karena dia ya sebagai jawaban untuk kalam yang mendahulinya. Nah misalnya tadi idzan tanjaha ya, kalau begitu engkau akan lulus atau berhasil. Taib, dari mana tanjaha ini, kata-kata tanjaha? Tidak mungkin tiba-tiba ya seorang mengatakan kepada yang lainnya tanpa ada pendahuluan, tanpa ada mengotimah, kemudian dia katakan idzan tanjaha, kalau begitu engkau akan lolos atau lulus. Ya, itu kok berhasil. Baik. Berarti ada kalam yang mendahulinya. Apa kalamnya yang mendahulinya? Contohnya ini tadi. Sa'ajtahidu fi durusi. Aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Kalau begitu, engkau akan berhasil. Engkau akan lulus. Ya. Baru jelas korelasinya. Hubungannya. Oh, ternyata idzan tanjaha ini sebagai jawaban dari pernyataan ya sebelumnya oleh lawan bicaranya saat stahidu fidurusi. Taib. Sekarang dia sebagai harfu jaza. Ya, kalau jawab itu jawaban. Jaza itu adalah balasan. Balasan bukan jawaban ya, beda. Jawaban dengan jelas balasan itu beda. Ya, jawaban itu kepada jawaban terhadap kalam sebelumnya. Kalau balasan, apa akibatnya kalau dia melakukan ini? Ya, dia akan mendapatkan balasan ini. Nah, itu. Ya. Nah, disebut balasan, harfu jaza, li'anna ma ba'daha jaza'un lima qablaha. Ya. Karena apa yang setelahnya, nya kembali kepada idzan, apa yang setelah idzan itu sebagai balasan bagi apa yang sebelumnya, untuk apa yang sebelumnya. Ya. Misalnya sa'ajtahidu fi durusi tadi. Saya akan bersungguh-sungguh di dalam belajar. Maka balasan apa yang dia terima, balasan apa yang dia dapat kalau dia sungguh-sungguh belajar, oh dia akan lulus kalau dia ujian. Dia akan berhasil. Itu balasannya. Idzan tanjaha. Ya, ini dia sebagai harful jaza. Baik, sekarang ya kita coba i'rabnya idzan tanjaha. Idzan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Ya, di kitab kita ini beliau tidak menyebutkan syarat-syaratnya. Jadi dia tidak akan sebutkan. Kita sesuai dengan kitab saja. Sebenarnya ada syarat-syaratnya. Disebutkan di Tuhfah Tsaniyah ada syaratnya. Tapi ya karena ini untuk mubtadi'in, untuk pemula, ya kita cukupkan dengan apa yang ada. Tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan wa ala nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi wal-fa'il damirun mustatir wujuban takdiruhu anta. Ya, gampang insyaallah. Baik. Nahu idzan tanjaha, kita baca kalamnya al-muallif atau asy-syarih. Nahu idzan tanjaha jawaban liman qala laka, sebagai jawaban terhadap orang yang berkata kepadamu, sa'ajtahidu fi durusi, aku akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Fa idzan, maka idzan adalah harfu jawabin wa jaz'in wa nasbin, wa tanjaha fi'lun mudari'un mansubun bi idzan wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Ya. Wasumiyat harfa jawabin li'annaha taqa'u jawaban di kalamin sabikin alaiha. Ini kita ambil dari sini tadi ya. Ya. Ini kita jelaskan. Ya, dinamakan harf jawab karena dia sebagai jawaban untuk kalam sebelumnya. Wajaza'in li'anna ma ba'daha jaza'un lima qablaha. Karena apa yang setelahnya ya adalah jawaban atau balasan bagi yang sebelumnya. Wa nasbin li annaha tansibul mudhari'a. Disebut harfun nasbin karena dia menasabkan fi'il mudhari'. Ya. Gampang ya. Kita cukupkan ya di sini. Kay nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, hari Jumat tetap libur. Nah, PR sekarang. PR. PR-nya adalah ya membuat jumlah, PR-nya adalah membuat jumlah yang di situ atau membuat contoh lan yang memasukkan yang pertama lan yang menasabkan fi'il mudhari dan yang kedua idzan yang menasabkan fi'il mudhari dan dijelaskan sebagai jawaban dari kalamnya apa. Paham ya pertanyaannya? Sengaja enggak ditulis nih. Ya. Pertanyaannya tulis contoh bikin dari kita sendiri. Lan yang menasabkan fi'il mudhari kemudian di i'rab. Ya ini. Kalau kemarin-kemarin tinggal meng-i'rab jumlah yang ana berikan. Sekarang enggak. Bikin jumlah sendiri, di situ ada lan yang menasabkan fi'il mudhari ini nomor satunya. Ya, kemudian i'rab jumlahnya. Nomor duanya ya, bikin jumlah yang di situ ada idzan yang menasabkan fi'il mudhari ya dan di i'rab ya, dan juga dijelaskan kalam yang mendahulinya. seperti tadi, idan tanjaha kalam yang mendahulinya sa'ajtahidu fi durusi. Taib. Naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.